Jadi menurut Ibnu Burhan dalam Qaul Qadim, kalau ada orang meninggal dunia diketahui itu meninggalkan sholat, maka sebelum wafat, sebelum dibagi waris, maka tirka harta peninggalnya itu diambil dahulu untuk mengganti sholat yang ditinggalkan itu. Kasaumih, seperti puasa. Wa fi wajhin alaihi katsirun, dalam satu sisi katsirun banyak min ashabina, dari sebagian sahabat-sahabat kami, dari madzhab Syafi'i, annahu sungguhnya yut'imuh, memberikan makanan, an kulli salatin, dalam setiap satu salat, muddan satu mud. Jadi bisa diqodai salat per salat atau satu sholat, satu mod. Satu mod itu 7 on beras. Ini sebagian pendapat ulama dalam mazhab Syafi'i, terutama Imam As-Subuki dan yang lain-lainnya. Bisa lihat dalam kitab Ya'anutut Talibin, juz 1 halaman 24. Tetapi pendapat yang lain tadi itu mengatakan, sholat itu adalah ibadah badaniyah, ibadah badan yang tidak bisa diganti dengan yang lain. Sehingga orang yang meninggal dunia meninggalkan sholat, ya sudah, tidak wajib untuk diganti. Bagaimana dengan puasa? Qadha puasa orang yang sudah wafat. Ini ada 3 kemungkinan, Pak. Yang pertama, meninggalkan puasa karena uzur, kemudian wafat sebelum sempat mengganti puasanya. Wafat meninggal dunia karena uzur, ya, dia sakit. Kemudian ya, belum sempat mengganti puasanya, sudah wafat. Bagaimana? Tidak punya kewajiban untuk mengganti puasa itu. Na'udzubillah, ada orang sakit mulai awal Ramadan, enggak sembuh-sembuh. Pas malam lebaran wafat. Ya sudah, enggak wajib diganti puasanya, enggak wajib apa-apa. Kenapa? Karena dia memang tidak kuat untuk berpuasa. Itu. Yang kedua, tidak puasa karena ada uzur, tapi orang tersebut memiliki kesempatan mengqadha puasanya, namun ia tidak mengganti puasa yang telah ditinggalkannya, baik karena malas atau lainnya. Sakit waktu bulan Ramadan, Pak. Setelah lebaran sembuh, sehat. Bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, sehat. Tapi dia tidak mengganti. Padahal itu ada waktu untuk mengganti puasa itu. Ternyata bulan Rabiul Awal meninggal dunia. Dia tidak puasnya itu karena uzur. Tetapi dia ada waktu untuk menggantinya. Namun orang ini tidak mau mengqadha. Bagaimana seperti ini? Ada beberapa pilihan yang dapat dilakukan oleh ahli waris atau pemiliknya. Di antaranya adalah memberikan makanan kepada fakir miskin atau mengqadha puasanya. Jadi kalau yang seperti tadi itu bisa saja diambilkan dari harta tirkahnya, digantikan satu hari satu mud, 7 on beras. Atau juga ahli warisnya itu mengqadha sesuai dengan hari yang ditinggalkan itu. 15 hari, 15 hari. 20 hari ya 20 hari, seperti itu. Yang ketiga, tidak berpuasa tanpa ada alasan yang dibenarkan, kemudian ia meninggal dunia sebelum mengganti puasanya. Tidak karena sakit, tidak karena bepergian, ya memang museng berita senangkah, alias sengkah. Sengkah. Wah, itu rek, luwe nih mak, ini keposo ini. Belum sempat dia sadar, belum sempat dia mengqadha, wafat. Ini bagaimana? Ada beberapa pilihan yang dapat dilakukan oleh ahli warisnya dan atau familinya. Dan antaranya adalah memberikan makanan kepada fakir miskin atau mengqadha puasanya, sama dengan yang kedua itu. Ini juga lihat dalam kitab Nihayatul Zain. Wa man mata, dan barang siapa yang meninggal dunia, wa alaih, dan wajib baginya, siyamu Ramadan, puasa Ramadan, au nazarin, atau puasa nazar, au kafaratin, atau puasa kafarat, qabla imkani fi'lihi, sebelum sempat mengerjakannya, bi anistamarra maraduhu, dengan hendaknya terus menerus sakitnya, alladzi la yurja buruhu, yang tidak dapat diharapkan sembuhnya, aw safaruhul mubah, atau perjalanan yang diperbolehkan, ila mautihi, sampai dia meninggal dunia, fala tadaruka, maka tidak mendapatkan dia lil faiti, terhadap puasa yang sudah tertinggal itu, bil fityati, dengan fityah, wala bil qadha, dan tidak dengan qadha, wala isma alaih, dan tidak dosa kepadanya, li adami taksirihi, karena dia tidak sembrono. Fa in ta'adda bil iftar, jika dia melanggar dengan mukel, summa mata, kemudian mati, qabla tamakkun sebelum dia memungkinkan untuk membayar, wa ba'dahuna, setelahnya, au aftara, atau dia mukel bi udhrin, dengan udhur, wa mata, dan meninggal dunia, ba'da tamakkun, setelah dia memungkinkan, maka at'amah, au ut'amah, hendaknya diberikan makanan anhu sebagai gantinya, walihu, siapa walinya, min tirkatihi, dari harta peninggalannya, likuli yaumin fatahu mudun, setiap hari yang dia tinggalkan puasa itu satu mud, to'amun, yaitu makanan, min ghalibi quti balad, dari kebiasaan makanan pokok negerinya. Fa illam yakun lahu tirka, maka jika tidak punya harta peninggalan, lam yalzamul wali, tidak wajib wali anaknya dan keluarganya itu it'amun, apa, memberikan makanan, wala saumun, tidak juga wajib untuk berpuasa. Balusanu dzalika, bahkan disunahkan demikian itu, li khabarin, karena sebuah ada hadis, man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuhu. Man, barang siapa, mata yang mati wali dan punya kewajiban kepadanya siyamun, puasa, somah, maka bisa mengganti puasa anhu, dari orang yang meninggal dunia itu, walihu, siapa walinya. Juga ini berdasarkan hadis Sunan Ibnu Majah nomor 1749, wa an ibni Buraida an abihi qal, ja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat, ya Rasulullah, inna ummi matat wa 'alaiha saumun, afa asumu anha? Qala na'am. Dari Ibnu Buraidah, dari ayahnya, qala, berkata Ibnu Buraidah, ja'at, datang imra'atun, seorang perempuan, ilan nabi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqalat, maka berkata siapa perempuan itu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi, sungguhnya ibuku matat, sudah wafat Rasul, wa 'alaiha, dan punya tanggungan dia, saumun, puasa, af asumu anha, apakah aku bisa berpuasa menggantikan puasa orang tua saya, wahai Rasul? Qala na'am, iya, kata Rasulullah, bisa anaknya menggantikan puasa ibunya. Ini dalam hadis Sunan Ibnu Majah nomor 1749.